wong urip iki mungkin ora mengalami masalah. Apa urip iki ora ana masalah? Dadi jenengan nek ana masalah ora kaget to ya mesti wae urip mesti ana masalah, sok ana udan salah mongso gitu. Gitu. Sok ana homo, sok ana apa yang tidak disangka-sangka ternyata kok jeblok. Sebaliknya kadang-kadang walah kok moro-moro kok ya ana rezekine. Jane aku ya wis putus asa ning kok ya jebul ana sing nulung kan bisa bisa juga toh. Jadi kalau kita mengalami kesulitan coba kita lihat dua yang dari Allah ya. Dadi nek ngalami ana apa-apa, nek ana apa yang kita anggap kesulitan, apa musibah, apa-apa wis liyane, bencana, itu biasanya hubungannya dengan tiga hal. Nah tiga hal ini jenengan dolei hitung-hitungannya ning jerone awake panjenengan dhewe. Jadi misalnya saiki ono kesulit, ono sesuatu yang tidak kita kehendaki yang terjadi, apa musibah, apa musim membuat kita kangelan, apa ono aturan-aturan anyar sing marak kekene ora iso ambegan sing kaya biyen sak piturute nggih. Itu berarti ada tiga macam hal yang kita alami. Yang pertama, mungkin jenengan lagek dihukum karo Gusti Allah. Nah nek ono urusan dihukum kuwi sing njur sing dilakoni ade napa? Wong sing dihukum lak sing salah to. Nah harus kita cari aku salah apa ya ngoten nggih. Aku salah apa siji. Jadi yang namanya bencana, musibah, kesulitan itu pertama dia punya makna hukuman. Nomor loro punya makna peringatan. Ketoke kurang waspada, kurang tenanan, kurang pas, kurang patrape, kurang sregep kok piye ngoten nggih. Didoleki aku kurang apa ya? Nek pertama wae aku salah apa? Aja dibaleni meneh ben ora dihukum meneh. Sing nomor loro iki lagi dielikke karo Gusti Allah. Sik to aku kleru mlaku mojorono. Kuwi nek mlaku aja kesusu. Atimu ora bener lho kuwi. Misale nggih, didoleki apa ya dielikke soal apa ya karo Gusti Allah. Jadi yang pertama didoleki salahe, nomor dua didoleki kurangi. Kurang apa luwe aku mungkin kebanteren, mungkin kurang banter, mungkin apa jenenge ukurane ora pas ya. Mungkin aku kurang apik karo bojoku, mungkin kurang sayang karo anakku, aku kurang sayang karo tanggoku, sak pitulunge digoleki apa kurangi. Itu yang kedua. Nomor tiga maknanya adalah ujian. Jenengan sawek diuji Gusti Allah. Nek diuji niku berarti akan mendapat apa? Nek dihukum kan mendapat kebebasan. Kalau kita sudah menjalani hukuman berarti akan merdeka. Sebelum merdeka kita harus menjalani hukuman dulu, kemudian kita merdeka. Jadi orang yang dihukum akan mendapatkan kemerdekaan setelah selesai hukuman, betul enggak Pak? Kalau orang diberi peringatan akan jadi lebih baik hidupnya kalau dia tahu apa yang diperingatkan. Jadi luwe apik, luwe pokoknya luwe apik lah gitu. Nek diuji berarti arep luwe apa? Berarti kowe lagi sekolah, disekolahke karo Gusti Allah, disekolahi, berarti kowe arep munggah kelas. Berarti lebih bermutu, lebih sadar, lebih cerdas, lebih prigel, nggih. Manajemene luwih apik, le ngurus apa-apa luwih teliti sak piturute ngoten nggih. Jadi kalau ada kesulitan seperti sekarang, minimum kita mencari ke dalam diri kita masing-masing, iki aku iki salah apa? Nomor loro kurang apa? Nomor telu nek jenengan arep nek sekolah lak munggah kelas berarti, Pak. Nek turnamen olahraga lak arep juara. Nek kan ujian to Bapak penyisian masuk Bapak perdelapan final, masuk ke perempat final, semifinal, final gitu. Berarti kita kan gembira enggak kalau kita berjuang akan ke final? Jadi kalau diuji itu gembira enggak? Eh? Gembira dong. Wong diuji arep entuk mundak pangkat toh. Gembira. Jadi perjuangan itu kita lakukan dengan kegembiraan dan kegembiraan itu memperkuat. Saya jenengan sumeleh atine saya kuat sel-sele. gitu loh.